Pak Sofyan, bagaimana Anda melihat sistem pendidikan kita versus daya serap industri terhadap tenaga kerja? Kita memang mesti merombak sih sistem pendidikan kita menurut saya sih. Yang dijadi dan banyak yang jadi itu bukan yang dipakai oleh dunia industri ataupun untuk dalam menggerakkan ekonomi kita. Yang banyak diluluskan itu adalah sarjana-sarjana sosial politik. Yang banyak yang sarjana hukumnya lah, sarjana ini yang kita nggak sebenarnya sama sekali nggak pakai sama sekali gitu. Jadi kalau itu yang selalu menurut saya, karena sistem pendidikan kita ini sudah salah kaprah semua, sudah tuh sangat mutunya sudah sangat rendah, ini harus direform keseluruhan menurut saya. Tapi kan ini pekerjaan lama dan pekerjaan besar. Sambil jalan itu harus direform, tapi apapun saya pikir, kita harus tetap mentrain dan melakukan juga training-training sendiri untuk kebutuhan industri kita sendiri. Karena yang dihasilkan oleh dunia pendidikan kita dengan kebutuhan industri kita lain sama sekali. Kita menghasilkan engineer satu tahun, saya pikir beberapa ribu aja, nggak sampai 5 ribu menurut saya. Bagaimana kita bisa berkompetisi dengan suatu negara di mana yang dibutuhkan engineer-nya begitu banyaknya, yang mereka hasilkan tenaga-tenaga skill-nya begitu banyaknya, dan kita menghasilkan cuma tenaga-tenaga lulusan-lulusan yang nggak bisa dipakai sama sekali, lulusan SMA, lulusan-lulusan universitas pun kadang-kadang begitu rendah mutunya, kita pun nggak bisa pakai. Jika dikaitkan dengan daya saing, bagaimana peran birokrasi pemerintah, Pak? Memang pemerintah kita itu harus memperbaiki birokrasinya. Birokrasi pemerintah kita ini tidak berubah sejak zaman Soeharto sampai sekarang pun tidak berubah-ubah. Berapa puluh kita, ada berapa presiden kita gontakan. Birokrasinya gitu-gitu juga. Kerjaannya juga nggak ada sense of urgency. Jadi kalau ini dua soal besar ini nggak pernah kita bisa selesaikan, dan kita bekerja business as usual, dan kita tidak tahu bahwa ada sense of urgency bahwa dunia ini sudah berkompetisi begitu hebatnya, sudah begitu berubahnya 30 tahun terakhir ini. Kita bekerja zaman Soeharto sampai zaman sekarang sama aja. Bagaimana you bisa bersaingan dengan baik? Ini yang menurut yang saya hadapi sekarang ini. Sehingga semua itu tidak ada sense of urgency. Semua kerja seperti biasa-biasa. Baik, Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.